سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya, atau dia ingin mendapatkan pelajaran yang memberi manfaat kepadanya. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Adapun pembesar-pembesar Quraisy yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia akan memperhatikannya. Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi'aidi safaratin kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan, yang mulia lagi berbakti. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu faqaddarah. Kemudian jalannya Allah mudahkan, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. ثم إذا شاء أنشره. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. كلا لما يقض ما أمره. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqan fa'anbatna fiha habba. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. Dan anggur dan sayur-sayuran. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Dan zaitun dan pohon kurma. وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. Dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Maka apabila datang suara yang memekakkan. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Maka pada hari itu manusia lari dari saudaranya. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Dan dari ibu dan bapaknya. وصاحبته وبنيه. Dan dari istri dan anak-anaknya. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Dan pada hari itu, ada pula wajah yang tertutup debu, tertutup oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.